القراء بدمشق العلامة المقري الشيخ كريم راجي yaitu dengan tibanya Syekh Al-Qurra Dimashq Al-Allamah Al-Muqri Al-Syekh Karim Rajih. Fa'aratu alail asilah at-taliyah fi akamil ada' wa tajwid. Maka saya sodorkan kepadanya pertanyaan-pertanyaan berikut ini yang berkaitan dengan hukum-hukum memperhatikan yang sibuk sendiri. Dalam melantunkan bacaan Al-Quran dan juga tajwid. As-su'alul awal. Pertanyaan pertama, ma hukmu at-tarji fil qira'ah? Bagaimana hukum at-tarji fil qira'ah, yaitu menaik turunkan suara. Wa ma hakikatuhu, dan apa hakikatnya? Wa tajuzu qira'atul Qur'an bin naghamat al-ma'rufah kasika was-saba wan-nahawand. Apakah boleh membaca Al-Qur'an dengan lagu-lagu yang telah diketahui seperti sika, soba, wan nahawan? Ini pertanyaan pertama. Apa dari pertanyaan pertama? Al-Wahab. Untuk salam, apa pertanyaan pertama tadi? Apa pertanyaan pertama tadi? Warok. Sika. Pertanyaannya sika. Perhatikan apa tadi pertanyaannya. At-tarji, menaik turunkan suara. Perhatikan. Dan ada lagu-lagunya ini, apakah boleh juga? Ada sika, ada nahawan, ada bayyati, ada syuri, al-hijazi, aras al-nawa, soba, nahawan, dan sebagainya. Pertanyaan kedua, soal utani. Ma kaifiyatul ikhfa as-syafawi? Bagaimana tata cara pengucapan ikhfa as-syafawi allati talaqaitumuha an masyayikhikum, yang kalian telah memperolehnya dari masyayikh kalian? Wa ma ra'yu fadilatikum? Bagaimana pendapat kalian yang mulia fil khilaf fi dzalika baina ahli al-ada al-mu'asirin, tentang perselisihan mereka-mereka yang mengucapkan di zaman-zaman mu'asirin yang sekarang? Ini pertanyaan kedua. Cara pengucapan ikhfa syafawi yang benar bagaimana? Bagaimana menyikapi perselisihan yang terjadi? As-su'alu tsalits, pertanyaan ketiga. Ma kaifiyatu ada'i ikhfa al-haqiqi? Bagaimana tata cara pengucapan ikhfa hakiki? Wal huwa ala mustawin wahid inda jamil huruf. Apakah itu pengucapannya dengan satu bacaan dari semua huruf? Orang Indonesia mengucapkan pokoknya semua dibaca NG. A, ilang, ang, kan, ming, kabelikum, pakai NG semuanya. Ini yang ketiga, pertanyaan ketiga, ikhfa hakiki. Ya, apakah sama pengucapannya? Yang membuat soal adalah Dr. Yahya Abdul Razak Ghawthani. Ini pembuat soalnya. Fa'ajab, siapa yang jawab ini? Asyih Karim Raji. Fa'ajab, hafizallah wa ra'ah al-badiha wa ala safar kitab li biyadihi. Beliau menjawab dengan cepat dan setelah itu beliau menulis dengan tangannya. Jawabu su'alil awal. Jawaban pertanyaan pertama. Tentang apa tadi? Tentang apa? At-tarji, menaik turunkan suara. At-tarji fi qira'atil Qur'an mamnu. Menaik turunkan Al-Qur'an, itu bacaan Al-Qur'an dilarang. Bijma'i ahli al-ahda, menurut kesepakatan mereka para qurra yang mengucapkan Al-Qur'an Al-Karim. Wa tarji' alladhi nam yani ulama ulada, yang ulama ada maksudnya, yakni itu huwa tarjifus shaut, yaitu menaik turunkan suara fi adail huruf dalam melantunkan huruf atau mengucapkan huruf awil mad atau mad bacaan panjang bihais di mana itawallad min harakat saud akthar min mad, di mana dengan itu akan memberikan tambahan atau menambahkan harokat-harokat dari suara tersebut. Aksar min mat, lebih dari mat, mat yang ditentukan. Misalnya ketika nanti wajib mutasil, lebih dari 6 harokat misalnya, lebih dari 5 harokat. Kecuali nanti kalau kira waras memang harus 6. Melebihi hal itu, ini sepakat para ulama mengharamkan. Awak termin huruf, aw min harf, atau lebih dari satu huruf. Jadi maksudnya tarjih itu begitu. Dia menambahkan bacaan mat ataupun ya, dengan gelombang tersebut menjadikan tambahnya mat atau huruf. Wala syakka anna tarjih bi hadzal makna munakit lil luhudil Arab. Maka tidak keraguan bahwa tarjih dengan makna seperti ini itu menyelisihi dengan ucapannya orang Arab, lahnya, bacaan orang Arab, wal ada al-Qur'ani dan tata cara bacaan Al-Qur'an Karim. Wala yumkin bihalin ayyudkhal fi qawlihi alaihi salatu wassalam laisa minna malam takhuna bil-Quran. Dan tidak mungkin dalam keadaan seperti ini dimasukkan sebagaimana sabda Rasulullah SAW, bukan jalan kami yang tidak melakukan Al-Quran. Mereka akan berhujjah itu. Seolah mungkin wajahaha atau wajahaha ditambah dengan wajahaha misalnya. Ini yang ada kesalahan tapi sudah kritik, sudah dibetulkan. Salam min Syair Rasid. Tapi sudah dibetulkan itu. Himlu ba'ir itu. Ba-nya panjang, sedikit. Tapi setelah itu banyak kritikan. Kemudian sudah ada pembetulan. Atayna ha-ha. Nah itu juga. Jadi ha ditambah atayna ha-ha. Sambil menangis mungkin. Tambahan ha. Nah ini kesalahan juga. Tapi sekali lagi beliau sudah ada rujuknya. Tapi yang jelas kita sebutkan itu untuk mungkin kalian punya rekaman. Di surah apa itu atainaha? Al-An'am. Himlu ba'ir di surah Yusuf. Wal musif anna aktsar al-qurra al-yawm mughannun. Dan sangat disayangkan bahwa kebanyakan para qurra pada hari ini itu mereka penyanyi. Sumahum yaj'aluna tajwid tabi'an lin naghamah. Mereka menjadikan tajwid itu hanya mengikuti lagu-lagu. Jadi lagu dulu baru nanti tajwidnya diselaraskan dengan lagu. Ini tidak benar. Seseorang mengatakan nurun nabi ala al-awalimi asfara misalnya alhamdulillah misalnya. Situ dia pakai keliru sudah karena mengikuti suara tajwidnya itu mengikuti suara lagu. Ini tidak benar. Fannaghamah hiyal asl. Dijadikan lagu itu asal. Watajwid wal far. Tajwid ini sekitar cabangnya. Wadhalika la syakka min manaman min asyaddi ma dakhala alaihi al-qura fi adaihi. Mengenai tidak ada keraguan ini termasuk paling dahsyat dari para qura yang telah memasukkan perkara ini. Faliyahul qurra min mithli dzalik, maka hendaknya para qurra berhati-hati yang semisal dengan ini. Jadi berhati-hati, jangan karena lagu kemudian kita selaraskan tajwid sesuai dengan lagu. Berkaitan adzan juga, sebenarnya sunnah juga tidak mengikuti lagunya orang awam, maksudnya Allah panjang sekali. Tidak perlu lagu-lagu seperti itu. Nah, upayakan tepat. Ada lagi enggak? Allahu Akbar Allah. Pertamanya pendek sekali, Allahu Akbar. Yang keduanya panjang 1 meter. Nah, itu tidak sesuai. Usahakan kalau bisa itu jangan niru lagunya orang lain, ciptakan lagu sendiri. Nah itu loh, cuma niru-niru aja enggak bagus itu. Para muadzin usahakan cipta lagu sendiri yang bagus. Tapi kalau orang niru, ini kalau enggak tepat itu enggak benar itu. Nah itu salah-salahkan, oh itu suaranya beliru itu. Usahakan. Wa mahma qara' al-qari' bin naghamat al-ma'rufah duna ayakhil bi ahkam tajwid fa huwa hasan. Dan bagaimanapun ini para di seorang qari' membaca dengan lagu-lagu yang sudah diketahui tapi tidak merusak hukum tajwid, maka itu bagus. Ini bukan jawaban. Ada lagu sika, ada nahawan, ada soba, ada bayyati, ada hijaz, dan lain-lainnya. Ada ras al nawa, ras al basenjar. Selama tidak merusak hukum tajwid, tidak mengapa. Jawab soal asani. Jawab pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua tadi apa? Nah, masih ingat penda apa Hamzah? Tanya kedua tadi apa? Lupa? Oh, udah lupa ini. Drahman Ikhfa Syafawi. Nah, tentang Ikhfa Syafawi. Tapi beliau menjawab, Allahi talaqainahu an syuyukhina kama talaqahu an syuyukhihim huwa annal ikhfa as-syafawi bi itbaq syafatain. Yang kami telah mengambil dari para masyaih kami, dan juga para masyaih telah mengambil dari para masyaih mereka, bahwa ikhfa as-syafawi itu dengan menutup kedua bibir, bibir bawah, bibir atas. Ini ikhfa as-syafawi yang benar. Contoh sekarang tentang Mamuju, contohnya apa ikhfa syafawi? Mbak Adi Klub. Mbak Yasa, itu kan bikunna. Anda Hasan, yang katanya belajar di pondok samping tajwid kemana? Anda Hasan, contohnya apa? Udah adiknya aja mujahid, contohnya apa? Mujahid mana? Oh, mujahid adiknya siapa? Ya, mujahid. Adiknya Hasan mana? Ah, contohnya apa? Ikhfa as-syafawi masa enggak? Ora iso ya. Enggak Zainwar. Contohnya apa? Enggak bisa. Dilakukan lebih dari 500 ya gimana? Ngakbar. Hah? Mingkum. Mingkum ini gimana? Itu ikhfa hakiki ya, Akbar. Lupa semua sudah. Alaihim baba wahum barizun. Tarumihim bihijaratim. Taib, dengan apa tadi? Bi'itbaq syafatain duna tafrij bainahuma, tanpa apa? Tanpa Jadi adanya membuka bibir di antara keduanya. Karena ada imbah kali ini juga mungkin menyebar di daerah Solo dan sebagainya. Nah, lagi ada ustadznya. Jadi dengan tarmihim dan juga banyak para qira' juga begitu banyak. Ainda nutuk bil ikfa, ketika pengucapan ikfa, waqad yakunu fi hadzal kalam ma yunafi fikra ikfa. Nah, dan sungguh mungkin ucapan seperti ini itu menafikan tentang pengucapan ikfa, pemikiran tentang ikfa sendiri. Kama tufidu kalimat ikfa, sebagaimana bisa diambil dari kalimat ikfa sendiri. Karena ikhfa itu kan samar-samar, ini bagaimana ini? Fa inna bi hasbi ma yadhhar idza nataqa bihi ay ikhfa bi idbak safatain fa innahu yakunu nutqan bil mim. Jadi sebagaimana yang nampak bahwasanya pengucapan ikhfa itu dengan menutup kedua bibir, maka itu pengucapannya dengan mim alaihim. Nah, kalau kita baca alaihim itu pakai mim apa enggak? Enggak. Nah, wahina idan la ikhfa ma'a dhuhril mim. Maka dengan ini tidak nampak, tidak ada ikhfa karena nampaknya mim. Hajunna min dzalika ila tafrid baina shafatain. Kemudian mereka mengeluarkan hal ini dengan apa? Dengan kalau kita mengucapkan mim alaihim, berarti kan tidak ada ikhfa-nya di situ, tidak ada samar-samarnya, kan jelas mimnya. Maka mereka berusaha untuk ngambil definisi kalau begitu di dijadikan ada rongga, ada sedikit celah antara bibir bawah bibir atas. Wa in anha hadzal kalam wa in kana lahu ahmiyah min haits at-ta'rif. Dan pendapat saya, walaupun bicaranya seperti ini, memang ada sisi penting dari sisi definisi. Fa in talaqqi muqaddam alaihi. Tapi talaqqi, belajar langsung kepada guru itu lebih didahulukan. Wa idza kana mudda'u tafrid akhadhu an syuyukhim. Kalau memang mereka itu yang mengatakan bahwa dengan tafrid itu mengambil dari syekh-syekh mereka, mitalaki ala hadza syakal. Jadi untuk mengucapkan dengan bentuk seperti ini, falamani amin ayun takbihi kadzalik. Maka tidak menghalangi karena dia mengambilnya begitu. Untuk mengucapkan dengan tafrid. Wa inda yakunu alinut bil ikhfa syafawi syaklan. Dan dengan itu maka perhatikan jangan ribut sendiri. Pengucapan ikhfa syafi ada dua bentuk. Walakin kama talaqaituhu ana la akrahu illa ma idbak syafatain. Akan tapi sebagaimana aku telah berguru, jadi yang aku dapatkan bahwa aku tidak mengikrarkan kecuali dengan menutup bibir. Duna ungkir ala al-akharin idza kan talaqahu kadzalik, tanpa mengingkari yang lain kalau memang mereka itu mengambil hal itu. Fa idza kana nam talaqihim ala ghairi hadzal hal fala yajuz ay ya'malu an-nadhar alladhi yuaddi ila tahrif at-talaqi. Jadi kalau mereka itu tidak mengambilnya, maka tidak boleh tentunya mengamalkan hanya sekedar pandangan, karena ini akan menyimpang dari pengambilan dari guru atau yang didapatkan. Ini apa yang disebut oleh Syekh Qayyim Rajih. Ya, beliau sendiri mengambil dari para masyaikhnya dengan menutup bibir ikhfa syafawi. Soal yang ketiga bagaimana dari hati? Soal tentang apa? Yang ketiga tentang apa? Hah? Ikhfa hakiki. Jawab soal yang salis. Ikhfa tanwin awin nun sakinah. Ini ikhfa-nya tanwin dan nun sakinah. Ainda harfi min hurufil ikhfa. Daripada huruf dari huruf ikhfa. Huwa halatu bainal idhar wal idhom. Jadi keadaannya itu antara idhar dan idhom. Walakin Syekh Abul Khair Nah, tetapi Syekh Abdul Khair Al-Jazari, nassa fi kitabihi At-Tamhid, beliau telah menyebutkan secara nas dalam kitab Tamhid kama nassa nam ghairuhu kama huwa fi Ittihaf Fudala al-Bashar. Semuanya juga yang lainnya telah menyebutkan, ini juga ada dalam kitab Ittihaf Fudala al-Bashar, annahu idza qaruba al-harf min makhraj nun atau tanwin, bahwa itu kalau hurufnya itu dekat dengan makhraj nun dan tanwin, yang bagi atajafa lisan an makhraj nun atau tanwin. Selayaknya itu adanya pemisah, jadi tidak boleh menempelkan. Coba saya tanya, huruf apa yang berdekatan dengan nun dan tanwin? Ikhfa, ikhfa aki, huruf apa yang berdekatan dengan nun dan tanwin? Siapa menyebutkan? Huruf ikhfa hakiki yang berdekatan dengan nun dan tanwin, huruf apa? Seperti ta, sa, apalagi dal, to. Jadi jangan sampai ditempelkan di situ, harus ada pemisahnya. Nah, wa yafarikuna baina an salatihim, dan mereka harus bisa bedakan antara an salatihim wa baina antum. Yang beda situ asyaddu khalqa wa dzalika li bu'di makhadis sad fil awal. Yang demikian itu sad lebih jauh makhadnya daripada yang awal. Wa qauba makhad ta fil tsani, dan ta itu dekat pada lafaz yang kedua. Jadi ang salatihim itu jauh. Kalau antum itu dekat. Wa kalam jayyid maqbul la tanafa ma talaqainahu an syuyukhina rahimahullah. Ini adalah ucapan yang diterima, tidak menyelisih apa yang kami dapatkan dari syekh-syekh kami. Semoga Allah merahmati mereka. Ini dilakukan di Madinah Munawwarah, di Madinah sana. Pertemuan yang ketiga sekarang. Nas qarar majlis syuyukh. Di nas tentang pengikraran majlisnya para masyayikh al-qurra fi Dimashq haula nutq bil ikhfa, berkisar tentang ucapan ikhfa. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza mulakhas ma qala Syekh Muhammad Karim Rajih Syekh Qurra bin Dimas khusus ikhfa sebab wal iqlab wal ikhfa al-akhir. Ini secara ringkas apa yang diucapkan oleh Syekh Muhammad Karim Rajih, syekhnya para qurra yang ada di Dimas, terkhusus pada mengucapkan ikhfa syafawi wal iqlab wal ikhfa al-akhir, ikhfa yang lain. Wa dzalika fi majlis al-qurra al-muqad fi Dimas, yaitu majlisnya para qurra yang dilangsungkan di Dimas. Tadi di mana tadi yang pertama tadi? Di Madinah, tatkala beliau melakukan ibadah haji. Hayu tawajjah fadilatul Syekh Abdul Razak Al-Halabi bisual. Di mana fadilatul Syekh Abdul Razak Al-Halabi itu memberikan pertanyaan qailan, sedang mengucapkan inni uridu an as'alaka ayu Syekh Muhammad Karim Rajih mustafhiman muta'alliman an kaifiyatin nutq bi kalimat min kitabillah ta'ala kama talaqaita an masyaihika litamul faidah. Litamul faidah. Saya menginginkan untuk bertanya kepada dirimu wahai Syekh Muhammad Karim Rajih untuk bisa mengambil enam, bisa memahami dan belajar tentang tata cara pengucapan kalimat dari kitabullah sebagaimana engkau telah mendapatkan dari masyaihmu, agar faedahnya bisa mencakup secara keumuman. Anqaulihi ta'ala tarmihim bihijarah walakum ma kasabatum. Tarmihim hijarah bacaan apa? Bacaan apa? Tarmihim bihijarah bacaan apa? Mufa Safawi, walakum ma kasabtum bacaan. Itu kau mimi. Oh, banyak tidak belajar. Wa qawlihi min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Bacaan apa ini? Iqlab. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Bacaan apa ini? Ini berkaitan ikhfa tadi. Ikhfa apa berarti? Fa'akiki. Alladzina hum salatihim apa? Fa'akiki. Wa qawlihi alimun bidhati sudur. Iqlab. Wa ma hum yu'minin. Bacaan. Bacaan apa ini? Kok diam saja ini? Tapi bacaan fa'asyafai wa anzalna minas sama'i ma'a. Bacaan fa'akiki. Angkana damal fa'akiki. Mandalladhi fa'akiki. Angdada fa'akiki. Nah. Mangkala. Bacaan apa? Fa'akiki. Angsalamun alaikum fa'akiki. Anil angfal fa'akiki. Aina yakunu lisan indal ikhfa'. Di manakah letak lisan ketika ikhfa ini? Nuridu. Nah. Anta bayyana hadha. Jadi agar kami bisa menjadi engkau anta bayyana hadha. Engkau menjelaskan hal ini. Fa ajaba fadilatul syekh Karim Rajih niabatan an syekh qurra syekh. Nah, Husain khitab bismi baqiyatil masyayikh qaila. Beliau Syekh Karim Rajih itu menjawab sebagai nam apanya wakil dari para masyayikh al-qurra yaitu Syekh Husain Khitab dan juga nama-nama selain para masyayikh seperti mengatakan bismillahirrahmanirrahim langsung aja fa hadha sual jara fi hadrati sadah al-qurra. Pertanyaan ini berlangsung di hadapan yang mulia para qurra al-masyhurin yang masyhur halal fan dalam bidang ini al-azim yang mulia biqiraati kitabillah dan dengan kitab bacaan kitabullah biriwayatihi dengan riwayat-riwayatnya kuliha semuanya minal ustaz asy-syaikh ar-razzaq al-halabi dari ustaz ini juga kita kenal ini ustaz Abdul Razzaq al-halabi alladhi huwa a'lam minni bima yas'aluni. Yang beliau lebih berilmu daripada saya apa yang ia bertanya kepada saya. Wa bi huduri Syekh Qurra Syekh Husain Khitab. Juga dengan kehadiran Syekhnya Qurra. Itu Syekh Husain Khitab. Kalian bingung Syekh siapa ini. Wal Ustaz Al-Kabir. Ustaz Al-Kabir besar Syekh Abu Hasan Muhyiddin Al-Kurdi. Dari mana Al-Kurdi? Kurdi dari mana? Dari Irak. Wal Ustaz Al-Kabir Syekh Muhammad Nam Sakar Abu Hisham. Ini juga Ustaz Al-Kabir Syekh Muhammad Sakar Abu Hisham. Wadikhtaruni min ajri an untuk bihadil kalimat. Mereka telah milih saya untuk mengucapkan kalimat-kalimat ini fadlan minhum. Nah, sebagai bentuk penghargaan dari mereka. Wakil Rasul Jalsah Al-Ustaz Syekh Shadiq Hambakah radhiyallahu anhu. Yang memimpin dalam majlis tersebut adalah Syekh Shadiq Hambakah radhiyallahu ta'ala. Wa ana saqra'u hadhil kalimat bi huduri ha'ula al-fadil. Ini Syekh Karim Rajih, saya akan membacakan kalimat-kalimat ini di hadapan mereka yang mulia kama talaqaituha wa kama talaqainaha. Sebagaimana aku telah mengambil ilmunya, sebagaimana kami semuanya am jami'an mengambil ilmu juga an ulama'ina dari ulama kita al-kibar. Ulama yang kibar. Syekh Ahmad Al-Hulwani, Syekh Al-Qurra. Syekh Ahmad Al-Hulwani, Syekh Al-Qurra. Wa Dr. Said Al-Hulwani, Syekh Al-Qurra. Ini kalau Syekh Al-Qurra itu ini pimpinan tertinggi dunia. Wa Syekh Muhammad Salim Al-Hulwani Syekh Al-Qurra ini juga Syekh Muhammad Salim Al-Hulwani Syekh Al-Qurra. Syekh Abdul Qadir Kuwaitir Syekh Al-Qurra ini juga di hadapan juga apa ini para masyayikh guru-guru besar semua. Kama talaqqaha Syekhuna Syekh Muhammad Salim Al-Hulwani Sebagaimana juga kami telah mengambil ilmu dari Syekh kami, Syekh Muhammad Salim Al-Halwani, an-abihi dari ayahnya, ani Syekh Al-Marzuki, dari Syekh Al-Marzuki, wahakalan Syekhihi ila Sayyidina Rasulullah SAW, dan juga dari Syekhnya, sampai ke pimpinan kita, yaitu Rasulullah SAW. Wa ana arjullaha ta'ala, an akra'aha al-an, kama talaqaituha, wa kama talaqaha al-ulama, qatibah. Dan aku berharap bahwa apa yang saya baca ini, sebagaimana aku telah mengambil ilmu dari para ulama tersebut, dan juga mereka para ulama telah mengambil dari para guru-gurunya. Huna yaqra' Syekh Karim Rawat al-ayat allati sabaqa dzikruha. Di sini Syekh Karim Rawat membaca ayat yang telah terdahulu penyebutannya. Wa istamat bi ba'di ulama al-Azhar ta'inina fi sin. Ya, sungguh telah terjadi pertemuan sebagian para ulama Azhar, sebagian itu sudah lanjut usia, di Makkah Mukarramah. Pertemuannya di Makkah Mukarramah. Wa huwa minal ulama al-fadil, yang termasuk juga ulama yang mulia. Mimman ajma'al ulama ala fadlihi fi hadzal fan. Sebab para ulama tentang mulianya beliau dalam bidang ini. Fa akhbarani bi anna ulama al-Azhar, beliau memberitahu kepada saya bahwa ulama Al-Azhar, jadi ulama-ulama yang di Mesir sana, kalau yang tikuna mihadil lagunan, mereka itu mengucapkan dengan lagunah-guna ini, bil ikhfa' syafawi, dengan ikhfa' syafawi, bil ikhfa' syafawi, bil ikhfa' al-akhar, ribagiyati huruf bil ikhfa', juga ikhfa' yang lainnya dari selain huruf-huruf ikhfa' ma'adal idhar, wal idhram selain idhar idhram. Wakadhalikum kanu yantiquna bil idgham ala hadhihi as-sabil. Ini mereka semua, perhatikan. Mereka mengucapkan idgham dengan cara seperti ini. Wakadhalikum talaqqaw hadhihi al-ikhfa'at duna ma taghyir wa tabdil. Demikian pula mereka itu mengambil ilmu Al-Qur'an dengan ikhfa tanpa ada perubahan atau pergantian. Wakan nusus bikul lima fiha tahman ala hadza talaqqi, dan sense bagaimana apa yang berlangsung dengan apa berguru seperti ini, li'anna talaqqi huwa alladhi yufassil an-nusus. Jadi berguru itu enam, jadi mengambil ilmu secara langsung itulah yang menafsirkan nas atau definisinya. Wa laysat nusus tajwidiyah fi kutubi tajwid hiya allati tufassil talaqqi. Jadi bukannya nas-nas ataupun definisi dalam buku-buku tajwid itu yang menafsirkan tentang tata cara pengucapan. Jadi berguru itulah yang akan menjelaskan. Boleh jadi terjadi perselisihan dari sisi apa? Definisi. Tapi berguru langsung itulah yang menjadi istilahnya apa? Tolak ukur. Ila anja ahadul qurra, sampai datang salah seorang qurra, bahkan lahu masyakhul qurra, dan dia juga menjadi syekh qurra, bahwa Syekh Amir Utsman, yaitu Syekh Amir Utsman. Jadi sampai datang orang ini namanya Amir Utsman. Faja'a bihadal nut al-jadid, nah dia ini datang dengan membawa pengucapan yang baru ini, alladzi ma kana ya'riful qurra, di mana para qurra tidak mengetahuinya, pengucapan seperti ini. Dengan apa tadi? Dengan furjah. Wala ulama al-qurra al-qiraah, para ulama qiraah juga tidak mengetahuinya. Wala ulama al-Azhar, tidak pula ulama-ulama Mesir tidak ada yang mengetahuinya. Wa idzan huwa ma kana ya'rifu min qabl. Dan ia pun sendiri tidak diketahui sebelumnya. Dia tidak tahu. Wa matalaqahu an masyayikh, dan dia juga tidak berguru pada gurunya, pada para masyayikhnya. Fa kana yaqul, maka beliau mengatakan ini Syekh Amir. Amir Utsman tarmihim bi hijarah min ba'di ya'tasim billah. Wa hakadha kana yantiq. Ay bi furujah baina shafatayn. Dan mengucapkan huruf-huruf ini dengan ada rongga atau celah di antara dua bibir yang tidak menutup. Wa angkaru alaihi, mereka para ulama itu mengingkarinya. Walakinahu bagi akhidan min ra'ihi, tapi masih tersisa orang-orang mengambil pendapatnya. Bahkan sekali lagi zaman sekarang ini banyak yang mengambil pendapatnya Syekh Amir Rajih. Amir Osman Misri, dari Mesir ini. Syekh Amir Osman Misri. Wa hamala al-kathirin minan nas, ini juga banyak manusia yang mengikutinya, bi'tibarihi kana syekhul qurra, karena beliau dianggap sebagai syekhnya qurra. Alama arada yantik, nah, apa yang beliau hendak mengucapkannya. Ayuhal ikhwah alladzina yastami'unani, wa sesara yang kaitu mendengar, nah, diriku anut alladzi nataqtu bihi amamakum, pengucapan yang aku ucapkan ini di depan kalian. Wa bi huduri syekh al-qurra, juga dengan hadirnya syekh qurra wa haula ulama, di depannya para ulama tadi. Siapa saja ulama yang tadi yang hadir di majelis tadi? Ada yang hafal satu pun? Enggak ada yang hafal, namanya sulit ya. Di depan Syekh Abdul Razak Al-Hulwani, Syekh Qurra, Syekh Hasan Khitab, Husain Khitab, Ustaz Kabir Syekh Abu Hasan Muhyiddin Al-Kurdi. Di hadapan mereka para ulama Qurra, para Syekh Qurra. Wan nuk alladhi ajma' alaihi ulama, nah, yaitu pengucapan yang para ulama itu telah sepakat, wahwa itbaqus syafatain fil ikhfa syafawi. Dengan apa? Dengan merapatkan dua bibir ketika pengucapan ikhfa syafawi. Ini merapatkan. Ini pengucapan menurut kesepakatan para ulama. Karena ada daulah juga di Sulawesi. Ustaz, bagaimana ini? Ini ada ustaz yang ini dari gurunya demikian. Maka bagi yang ingin fotokopi, silakan fotokopi ini. Difotokopi, tapi dikembalikan asalnya, jangan sampai dihilangkan. Ini kalau ingin menjelaskan nanti, karena banyak sekali. Jadi siapa yang mengadakan pertama kali tadi? Amir, siapa yang mengadakan tadi Eva dengan Furujah tadi? Abdul Razak. Siapa yang mengatakan pertama kali Akbar? Amir Osman. Jadi namanya sama dengan nama kamu yang membuat bid'ah pertama kali. Namanya Amir. Osmannya di sini. Nah. Amir Osman. Amir Osman. Ini biar hafal. Dari mana tadi? Dari Mesir. Waktu itu beliau sebagai Syekh Qurra. Nah, maka banyak orang yang mengambil pendapatnya. Oh, ini masih banyak, ini bacakan ngantuk nanti. Tembikar ini, yang kita bacakan. Jadi kalau ada yang fotokopi, fotokopi. Ilahul Azim.